qadha secara kauni bahwa Adam itu makan pohon yang terlarang. Apa itu takdir secara kauni atau qadha secara kauni? Nah, ini perlu nanti dipahami. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya ketika kita membahas iradah. Sudah lewat ketika pembahasan takdir, iradah itu ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak secara kauni dan kehendak secara syar'i. Itu ya sudah pernah lewat ya. Nah, sekarang kita lihat tentang qadha. Qadha kauni dan qadha syar'i. Ada faedah? Ada penting yang bisa dipahami dari ini, bahwa qadha itu ada dua macam. Yang pertama qadha kauni, yang kedua qadha syar'i. Yang pertama qadha kauni, yang kedua qadha syar'i. Kita lihat pengertiannya dan perbedaannya. Qadha kauni adalah kehendak Allah pada semua makhluk, dan itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Namun qadha kauni tidaklah menandakan keciptaan dan ketidakadaan Allah. Dalam qadha kauni ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang taat dan ada yang bermaksiat. Qadha inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam Al-Muzani tentang Adam yang memakan pohon khuldi. Hal ini juga dimaksud dalam firman Allah, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Nah, jika Allah berkehendak pada sesuatu, Allah katakan kun. Jadi kalimat dari Allah itu cuma kun, lalu fayakun, maka jadilah. Jadi bukan kalimatnya itu kun fayakun, namun yang jadi kalimatnya cuma kun saja, maka jadilah. Jadilah itu wujudnya, sedangkan Allah cuma menyebut saja kun aja, maka terjadi. Maka kalau qadha kauni, kita balik ke qadha kauni tadi, ini kehendak Allah pada semua makhluk. Mau yang beriman, mau yang kafir, ahli taat, ahli maksiat, semua akan mendapati qadha kauni ini. Tidak bisa lepas. Itu pasti terjadi, namun tidak terkait dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Ini terjadi, belum tentu Allah cinta. Ini terjadi, belum tentu Allah ridha. Nah, ini namanya qadha kauni. Kita protes enggak ini ya? Ini enggak bisa diprotes juga. Karena pasti terjadi. Yang apa yang terjadi pada Nabi Adam tadi, itu namanya qadha kauni, pasti terjadi. Namun Allah cinta enggak dengan hal itu? Tidak. Karena di sini melanggar sesuatu yang Allah tetapkan. Melanggar sesuatu yang Allah sebenarnya larang. Larang untuk mendekati pohon itu malah dilanggar. Namun jadi qadha enggak? Iya. Namun tidak menunjukkan Allah itu cinta padanya. Cinta pada perbuatan tersebut. Yang kedua, qadha syar'i. Qadha syar'i adalah ketetapan Allah yang terkait dengan keciptaan dan keridhaan Allah. Qadha jenis ini dapat dinamakan perintah atau larangan. Allah tidaklah memerintahkan kecuali pada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Allah tidaklah melarang kecuali yang Allah benci. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu mentah kepada mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, lihat pada kalimat di awal, wa qadha rabbuka. Kalau mau diterjemahkan, Rabbmu memerintahkan padamu. Ini bukan pembahasan qadha kauni yang di awal, namun ini terkait dengan perintah atau larangan. Allah tetapkan untukmu. Artinya Allah perintahkan untukmu. Apa perintahnya? Allah ta'budu illa iya. Hanya menyembah Allah saja. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah semuanya. Imma yablughanna innakal kibara. Jika salah seorang di antara keduanya atau kilahuma atau dua-duanya itu berada di usia kibar, usia lanjut. Fala takul lahuma uffin. Maka janganlah mengatakan ah padanya. Kenapa disebut di sini usia kibar? Dikarenakan kalau anak itu menghadapi orang tuanya usia sepuh, itu lebih berat untuk nahan sabar. Kadang ketika sudah enggak kuat lagi nahan, ya sudah orang tua dimasukin di panti jompo. Kalau enggak kuat lagi, bisa jadi dia marah-marah, kesel pada orang tuanya. Bahkan ada yang sampai mukul orang tuanya karena enggak tahan lagi pada orang tuanya ketika usia kibar tadi, usia sepuh. Makanya diingatkan di usia sepuh beda dibanding dengan usia orang tua itu masih dalam kondisi fit, masih dalam kondisi kuat. Lalu dikatakan fala taqullahuma ufin wala tanharhuma, jangan hardik mereka berdua, sabar-sabar berarti. Wa qullahuma qawlan karima, tetap ucapan pada mereka dengan ucapan yang mulia. Kalimat di awal wa qadha. Apa arti wa qadha di sini? Allah memerintahkanmu. Apa yang dimaksud qadha di sini? Qadha syar'i, perintah atau larangan. Sehingga ini tidak terkait dengan qadha kauni tadi. Semua menjalani apa yang disebutkan dalam Al-Isra ayat 23 tidak. Ada yang mau taat pada Allah bertauhid, ada yang tidak mau taat, dia lebih memilih berbuat syirik. Entah dia alasannya tradisi kek, mewariskan apa yang sudah jadi turun-temurun dari nenek moyang kek. Apa semua anak itu berbakti pada orang tuanya? Tidak. Namun kalau ada yang taat pada Allah, bertauhid pada Allah, mau taat pada orang tua, Allah cintai, iya. Namun semuanya terjadi di sini? Tidak. Semua mau taat pada Allah? Tidak. Semua mau berbakti pada orang tua? Tidak juga. Maka ini yang namanya qadha syar'i. Berarti bedanya, ya, kalau qadha kauni pasti terjadi atau tidak? Qadha kauni terjadi. Qadha syar'i belum tentu terjadi. Qadha kauni terkait dengan cinta atau tidak? Tidak. Tidak terkait dengan cinta Allah. Namun qadha syar'i gimana? Terkait dengan cinta Allah. Artinya, kita jalankan qadha syar'i tadi yang Allah tetapkan tadi. Ini ada perintah larangan. Perintah kita jalankan, larangan kita jauhi. Datanglah cinta Allah. Namun kalau qadha kauni tidak mencerminkan situ Allah cinta atau Allah ridho. Karena ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir tentu tidak Allah cintai. Ada yang mau taat, ada yang bermaksiat. Yang bermaksiat, ya, tidak Allah cintai. Maka ini kalau dipahami, ya, dipahami, ya, seorang muslim akan lepas dari akidah sesat juga yang sering dikatakan oleh orang liberal. Masa orang barat semuanya itu bisa masuk neraka? Bu, kasihan mereka. Ya, kasihan dong kalau ini mereka berbuat baik, jiwa sosialnya tinggi, bantu orang di mana-mana, nyumbang sana-sini. Maka lihat dulu, ini yang kamu maksud apa di sini? Kita bukan masalah kasihan-kasihan, namun sini lihat. Kalau qadha yang kamu di sini protes pada qadha kauni, oh enggak bisa diprotes ini. Karena itu pasti terjadi. Namun kalau kamu bilang ini qadha syar'i, wah ini belum tentu Allah cintai. Dia tidak beriman walaupun jiwa sosialnya itu tinggi, belum tentu Allah cinta di situ dengan kekufurannya. Dengan ketidaktaatannya. Yang Allah itu cintai ketika dia itu punya jiwa sosial tinggi, dermawan, mau bantu orang sana sini, tambah dia di situ beriman pada Allah, baru Allah cintai. Itu konsekuensinya dari iman. Ada balasan bagi orang beriman. Ya, risiko ketika dia tidak mau beriman, ya ada balasan dong. Allah adil di sini, karena pasti ada. Ada da'i atau ada penyampai dakwah yang sampai di tengah-tengah dia, namun dia nolak, dia gak mau taat, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Masa cuma muslim saja masuk surga? Iya, konsekuensinya kayak gitu. Masa cuma orang yang beriman saja masuk surga? Iya, konsekuensinya kayak gitu. Tidak memahami kayak gini, nah itu sudah antum termakan dengan pemahaman liberal itu. Pemahaman, ah sudahlah saya capek nyebut namanya. Profesor, kalian sudah tahu. Paling ngeyel pokoknya kalau di medsos itu sok pinter. yang pakai nama Abu itu loh, tahu kan? Oh, nggak usah disebut, ini makin tersor dia, antum makin sesat nanti. Pemahaman kayak gitu. Dan kayak gini ya, kelemahan kita itu kita kurang didukung dalam masalah pendidikan. Sekarang itu orang-orang liberal sudah masuk dalam pendidikan. Ya, jadi kurikulum-kurikulum liberal itu masuk dalam pendidikan. Sehingga akhirnya diajarkan pada siswa-siswi semua agama itu sama. Pokoknya semua yang berbuat baik itu pasti masuk surga gitu. Pokoknya seperti itu, diserang itu lewat pendidikan itu, lewat kurikulum. Syukur antum ngaji, jadi lu punya pemahaman kayak gitu, akhirnya oh ternyata gak benar kayak begini. Termakan ketika itu di pelajaran-pelajaran sekolah, karena kita kurang masuknya di situ. Ini orang-orang liberal itu berhasil menguasai seperti itu ya, dimasukkan lewat pelajaran apa biasanya? PPKN ya, di PPKN itu ada, bukan ada, itu semuanya ada di situ. Semua warga negara pokoknya dianggap sama semuanya, muslim maupun kafir seperti itu. Ya, dianggap nanti balasannya juga sama semua, kalau buat baik masuk surga. Gak adil di sini. Karena ada yang beriman, dia berbuat baik, dia mau taat pada Allah. Harusnya ini yang dibalas. Jadi standar keimanan, bukan standar kebaikan dia pada orang. Standar keimanan dulu. Nantinya dia tidak beriman, walaupun jiwa sosialnya tinggi, oh pantas dapat balasan. Bukankah dulu orang-orang musyrik juga itu jiwa sosialnya tinggi? Orang yang datang mau berhaji itu semuanya dibaikin oleh orang-orang musyrik ketika itu. Kan ada yang biasanya buat-buat makanan untuk orang-orang yang datang berhaji. Namun mereka tidak beriman pada Allah, berbuat syirik. Mereka agungkan patung-patungnya, mereka beri tumbal, beri sesajian, melakukan nazar kepada sesembahan-sesembahannya. Dan sembahan-sembahan ini simbol dari orang-orang soleh yang mereka agungkan. Entah itu orang soleh atau benda langit yang mereka itu simbolkan dalam wujud patung tadi. Maka di sini dapat jawaban juga. Dulu bukan standarnya itu karena jiwa sosial yang tinggi Nabi SAW itu sehingga orang musyrik. Namun karena mereka tidak mau beriman pada Allah, mereka berbuat syirik pada Allah, itulah yang menyebabkan Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik. Nah sekarang lihat lagi, Allah sedang menguji. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, kemudian Allah mengujinya dengan larangannya, kemudian Allah jadikan musuhnya menguasainya hingga menyesatkan Adam. Maksudnya Allah menguji Adam dengan memakan pohon khuldi yang sudah sedaran. Allah takdirkan pada Adam hingga Adam pun sesat. Akhirnya Adam tergoda memakan pohon terlarang karena iblis menghiasi rayuannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Altaqa Adam wa Musa, faqala Musa, la tadar la dama anta alladhi asqaita an-nas." Faqala Musa li Adam, anta alladhi faqala Musa la tadar la dama anta alladhi asqaita an-nas fa akhrajtahu min al-jannah. Qala lahu Adam antal ladhi istafaqallahu bi risalatihi fastafaqa li nafsihi wa anzala alayka at-taurah qala na'am qala fawajadtaha kutiba alayya qabla an yakhluqani qala na'am fahajja Adam Musa. Nabi Adam dan Musa pernah bertemu. Musa ketika itu berkata kepada Adam, engkau yang telah mencelakakan manusia dan engkau yang telah mengeluarkan mereka dari surga. Adam lantas membalas, engkau telah dipilih oleh Allah dengan disalahnya. Allah memilih untukmu pada dirinya, Allah turunkan kepada Taurat. Musa menjawab, iya benar. Adam berkata, engkau mendapatinya ditetapkan untukku sebelum Allah menciptakanku. Musa menjawab, iya benar. Adam akhirnya mengalahkan Musa dalam debat. Siapa yang menang berarti? Adam. Karena Adam kasih argumen itu lebih banyak ketika Nabi Musa itu mengatakan pada Adam, engkau telah mencelakakan manusia. Ashqaitan nas wa akhrajtahum minal jannah. Dan gara-gara kamu ini orang-orang itu keluar dari surga. Maka Adam balas memuji Nabi Musa dengan pujian-pujian yang banyak. Engkau telah dipilih Allah dengan risalahnya. Allah memilih untukmu pada dirinya. Dan Allah turunkan kepadamu Taurat. Kalau Taurat itu dalam Alkitab itu perjanjian lama. Alkitab paham Alkitab? Alkitab pernah baca? Belum, gak usah. Intinya di Alkitab itu ada dua, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu Injil. Kalau perjanjian lama itu Taurat tadi. Taurat lebih banyak permasalahan tahlil dan tahrim, penghalal dan pengharaman dibandingkan dengan Injil. Injil cuma berisi mawa'id saja, nasihat-nasihat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan dalam tafsir surat Al-Ahqaf tentang jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat. Entah ketika itu salat malam atau salat subuh, ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal ini. Ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu kan dapat wahyu. Sebelumnya, sebelum wahyu itu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya jin itu mencuri berita langit itu bisa. Kemudian ketika masa turunnya wahyu, peluang untuk mencuri berita langit sudah tidak bisa lagi karena setiap jin yang mau mencuri berita langit itu nanti akan dapat lemparan api dari atas. Akhirnya kadang mereka tidak berhasil. Kemudian ketika itu ada yang beritahu, coba lihat ada kejadian apa di muka bumi. Kok sampai kita ini sulit untuk mencuri berita langit? Akhirnya dicek di muka bumi, ketika itu mereka dapati, para jin ini dapati, ya Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Ya Nabi SAW ketika itu sedang membaca Al-Quran. Lalu mereka itu dengar. Dengar ini sambil nyimak, berarti mereka mendengarkan. Kalau mendengar itu cuma sekedar dengar aja kan? Ya, kalau mendengarkan berarti fokus. Ya, dia mendengarkan Al-Qur'an. Ya, kemudian falamma hadaru qalu ansitu. Ketika Al-Qur'an terdengar tadi mereka hadir ketika itu, ya, ada jin yang mengatakan diamlah. Dan ini jin lagi adab, ajarkan adab kalau Al-Qur'an itu sedang dibacakan, diam. Falamma hadaru qalu ansitu. Ya, kemudian ketika selesai dibaca Al-Quran tadi, lantas dikembali ke kampungnya, kemudian ke kaumnya, kemudian didakwahi kaum-kaum jin yang lainnya. Ini bukan Rasul. Yang ngutus ini tadi, yang datang untuk ke kaumnya lagi bukan Rasul, namun pemberi peringatan. Yang benar jin itu tidak punya Rasul. Ketika itu, akhirnya beliau melaksanakan sholat. Ketika itu, entah sholat malam atau sholat subuh itu dilaksanakan. Maka ketika dilaksanakan sholat, ada jin yang hadir saat itu. Dengar tadi sama dengan kisah tersebut. Ya, kemudian dia bawa pulang, ya, apa yang ia dengar dia beritahu pada kaumnya. Jadi ada dua peristiwa di sini. Ada yang kaitannya itu dengan pencurian berita langit, ada yang kedua ini kaitannya dengan dakwah Nabi SAW ke Taif. Yang ketiga itu ditolak. Kemudian saat pulang, ya saat mau pulang ke Mekah.